بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Semana kita kemarin, semana kita 262 dibaca apa, Aris? Baik, sub bisa kalah. Tolong diperhatikan, Akil. Perhatikan, Salman. Baik, insyaallah kita lanjutkan kemarin pertanyaan dari sebagian orang yang membawakan beberapa dalil, dan antaranya kisahnya Aisyah radhiyallahu anha dan kisahnya Ummatul Mukminin, yang mereka inginkan dengan beberapa dalil ini menjadi syubhat atau menjadi penghalang adanya kekufuran yang diberi udzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah di jawab juga dalam beberapa nukilan dan juga ta'liq dari Al-Jami' Al-Fihri Hadullah Ta'ala. Baik. Sekarang kita ikuti jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini kita ulangi lagi pertanyaannya biar jelas. Wasu'ila kila lahu rahimahullah ta'ala man qala innahu la yakfur hatta taquma 'alal hujjah wastadalla bi ahaditsa katsiratin minha masalan hadis Mu'ad qala fasujuduhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhu rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ni kalian siapa orang tadi, ini man tadi. Wa inna marsyadahu ila anna hadha la yanbaghi lahu. Wakadzalika qala Aisyah li Rasul sallallahu alaihi wasallam kul wa la taqul illa haqqan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqula qala, ini man tadi. Ar-rasul la yaqula illa al-haq. Hadha kufrun. Walakin Rasul ma kaffarahu Aisyata. Maka far Aisyata. Wa adilatun katsiratun yaqulu man tadi innal maksud min hadza annahu la yakfur hatta taqumu 'alal hujjah wa ya'taqid anna hadzal amal kufrun amma annahu yakfuru basharatan wa yuhkamu bi kufrihi wa yakunu kafiran fala. Ini beberapa dalil yang dipakai oleh sebagian orang yang memberikan udzur terhadap seorang yang jatuh dalam perkataan atau perbuatan kekufuran diberi udzur. Masyaallah. Maka jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, hadza ma indahu khabarun ay jahilun. Hadza ma indahu khabarun mana jahil. Ya, ini orang yang tadi membawa pertanyaan dengan membawa kisahnya Mu'ad, juga kisahnya Aisyah, ini adalah jahil. Kenapa? Jadi kisah yang tadi dibawa sebagai dalil untuk memberikan udzur bil jahil ataupun yang semisalnya, ini termasuk kebodohan dari orang tersebut yang membawakan dalil ini sebagai alasannya. Nah, sebelumnya di sini, walaupun Rasul maka faro Aisyah. Lihat nomor satu tentang kaki. Wami mai dulu Allah betulan ikau liman zam anakau lah kufron. Kufron seharusnya ini bukan kufron. Kufron. Anakau lah kufron. Kabarnya anda. Qauluhu ta'ala fi akhir al-anbiya. Qala ayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi hukum fil haq. Wa qauluhu ta'ala fil a'raf. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haq wa anta khairul fatihin. Ay uhkum bainana wa baina qawmina bil haq wa anta khairul hakimin. Artinya perkataannya Aisyah, kul wala takul illa haqqan. Katakanlah wahai Rasul, dan jangan katakan kecuali benar. Ini seperti ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Yang Allah kisahkan. Qala rabbi hukum bil haqqi. Wahai Rabbku, berikanlah hukum dengan kebenaran. Apakah ini maknanya ragu? Tidak. Demikian juga ketika Aisyah bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul wala taqul illa haqqan." Semakna. Semakna dengan apa yang Allah kisahkan dari perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Nabi, "Rabbi hukum bil haqqi." Wahai Rabbku, berikanlah hukum, tegakkanlah hukum dengan kebenaran. Apa maknanya kemudian? Di sini ada keraguan dari Nabi sehingga dia menyuruh Allah supaya berhukum dengan kebenaran. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 89, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qawmina bil haqq, yakni berikanlah jalan keluar antara kami dan antara kaum kami, antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran. Berikanlah jalan keluar atau tolonglah kami. Iftah itu bisa bermakna unsur. Iftah bisa bermakna unsur. Tolonglah kami, berikanlah jalan untuk kami dalam kesulitan ini antara kami dengan kaum kami dengan yang dengan kebenaran. Dan engkau adalah sebaik-baik penolong atau memberi jalan keluar. Ayuhkum bainana wa bainakumina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Berikanlah hukum, berikanlah jalan keluar, berikanlah kepastian antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran, dan engkau adalah sebaik-baik memberikan keputusan. Ini maknanya bukan ragu. Maka oleh itu hadis tadi semakna dengan ayat ini. Jadi enggak ada kekufuran sama sekali dari perkataannya Aisyah. Kalaulah seandainya itu kekufuran, pasti diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah. Maka Aisyah cukup, Rasul cukup diam, tidak berkata apa-apa. Maka di sini dikatakan, kemarin saya ulang lagi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amalu biman yuzhiru biman yuzhiru indahu biqaulil kufur bimisli hadza? Apakah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amal, memberikan muamalah, memberikan sikap dengan orang yang ngomong terang-terangan di sisi beliau dengan perkataan kufur? Dengan semisal ini, jawabannya adalah tidak. Maka seandainya perkataannya Aisyah tadi adalah perkataan yang maknanya itu kufur, tentunya Rasulullah mengingkarinya. Dengan tidak adanya ingkar terhadap perkataannya Aisyah tadi, maka ini bukan makna yang diinginkan oleh orang yang memberikan alasan dengan dalil ini sebagai udzur, sebagai alasan tentang perkataan Aisyah sebagai kekufuran yang diberikan udzur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, wallahi ma as'adar rafidah bisam'i misli hadil aqawil fi ummahatil mu'minin radallahu alaihin wallahul musta'an. Kata di sini, kata Fihri Abdullah ta'ala, maka demi Allah, betapa senangnya rafidah dengan mendengarkan semisal perkataan-perkataan ini dalam mensikapi ummahatul mu'minin, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kejadian yang terjadi antara Aisyah dengan istri Nabi yang lain dianggap sebagai apa? Makna kufur, makna bantahan, makna tidak terima, makna protes terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang membawa makna kekufuran. Padahal tidak ada ahlul ilm seorang, tidak ada seorang pun dari ahlul ilm yang memahami kejadian itu sebagai kekufuran dari pihaknya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibawa kepada makna yang lain, seperti kecemburunya yang terlalu keras dan yang semisalnya. Baik. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz, hadza ma indahu khabarun. Orang yang membawa beberapa dalil tadi sebagai alasan tentang kekufuran yang diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tidak memiliki ilmu. Ma indahu khabar, tidak memiliki ilmu. Makna bodoh. Kemudian dipertegas, man adharal kufra fawa kafirun. Siapa yang menampakkan kekufuran, maka dia adalah kafir. La syakka fi dzalika, tidak ada keraguan di dalamnya, dalam perkara itu. Madama bainal muslimin, ini takyidnya. Ini batasannya. Dikatakan siapa yang menampakkan kekufuran, maka dia kafir. Tidak ada keraguan dalam hal itu selama dia di antara kaum muslimin. Ini namanya dengan makna yang muqayyid, yang memberikan makna yang membatasi. Kapan dikatakan kufur? Selama dia di antara kaum muslimin keberadaannya. Fa hukmu hukmul kufar hatta yatuba ila Allah, maka hukumnya selama dia berada di pertengahan kaum muslimin dan menampakkan kekufuran, maka dihukumi kafir. Maka hukumnya adalah hukumnya orang-orang kafir sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakin la yuqtal hatta yustatab. Ini istidrak. Lakin lil istidraknya, bagaimana istidrak itu untuk apa? Penjelasan. Akan tapi dia tidak dibunuh walaupun dihukumi dengan hukum kafir, tapi tidak dibunuh sampai dia dimintai taubat dan tidak bertaubat. Ketika mau dibunuh dimintai taubat, artinya pengadilan hakim meminta dia supaya bertaubat. Kalau kamu enggak mau taubat, dilanjutkan hukumannya yaitu apa? Dieksekusi. Amma ma yurwa an Aisyah wa Mu'adz laha asya'un ukhra. Adapun apa yang diriwayatkan dari Aisyah dan juga dari Mu'adz, Aisyah memiliki perkara-perkara yang lain selain itu. Qad yakunu laha asbabun laysat minal asya' al-wadihah. Kadang Bagi Aisyah memiliki beberapa sebab yang tidak termasuk perkara-perkara yang gamblang. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha kadang atau bahkan istrinya Nabi yang lain kadang apa? Balik no omongan dengan siapa? Balik no omongan. Ngomeli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Balik no omongan. Ngomeli disuruh gini ngomel, suruh gini kadang bantah. Ini perkara-perkara yang tidak gamblang dalam perkara yang tadi seperti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Amma hadis Mu'ad fa fi sihhati an-nadhar. Adapun tentang kisahnya Mu'ad terkait dengan sujudnya Mu'ad terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran sanadnya adalah masih bisa ditengok lagi, tidak langsung diterima fi sihhati an-nadhar. Tentang kebenaran sanad tersebut perlu ditinjau ulang. Dan kemarin telah ditegaskan bahwasanya hadisnya apa? Hadisnya apa kemarin? Dhaif. Bahkan apa? Bahkan ba? Batil ya? Iya. Mana kemarin? Halaman berapa? Yang panjang itu loh. Dhaifun bal batilun. Halaman 250. Lihat. Catatan kali nomor 1. Dhaifun bal batilun. Diberikan penjelasan oleh Fihri yang mengumpulkan syarah ini. Dikatakan hadisnya Mu'adz adalah hadis yang dhaif bahkan batil. Dalam matan dan sanadnya ada kegoncangan, telah dibeberkan panjang lebar. Dan Syekh bin Baz telah memberikan isyarat tentang sanad tersebut, tentang kebenaran sanad ini adalah nazar perlu ditinjau ulang. Alakin Rasulullah SAW angkara alahi, tetapi Rasulullah SAW mengingkari Mu'ad. Waqala sujud la yakunu illa lillah, bahwasanya sujud tidaklah ada kecuali hanyalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Untuk selain Allah enggak ada. Ingkaruhu hadza yakfi walhamdulillah. Ingkarnya Nabi ini terhadap perbuatannya Mu'ad cukup, walhamdulillah, dan segala puji hanyalah milik Allah taala. Baik. Jadi di sini perkara-perkara yang telah disajikan beberapa syubhat ataupun dalil sebagai alasan tentang udarnya udar bilzal telah dibantah semuanya, baik sanadnya ataupun matannya ataupun dilalanya. Taib yauma qatalan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa fi Badr kulluhum yafhamun da'ahum ilallahi wa ma qabilul haqqa faqat. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia di peperangan Badar, seluruhnya mereka paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah dan mereka tidak menerima kebenaran. Tak, cuma menyeru. Faqatalahum, maka Nabi memerangi mereka. Ma syarata annaku la wahidin yaqulu lahu anta fahimta. Ma syarata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan syarat atas masing-masing dari mereka yang ikut dalam perang Badar, tidak mensyaratkan dengan perkataan beliau kepada orang tadi, anta fahimta, apakah engkau paham? Tidak ada kisah, tidak ada syarat bahwasanya Rasulullah memberikan pertanyaan atas masing-masing orang yang perang ke Badar dari kalangan kufar musyrikin. Bahkan diperangi faqa atalahum muslim fihim jahil wa fimal mutabassir wa fimal qa'id. Rasulullah SAW memerangi mereka. Fihim, pada mereka itu ada yang bodoh, jahil. Fihim, pada mereka itu ada yang mutabassir, berilmu. Wa fimal qa'id, dan mereka ada yang, pada mereka ada yang apa? Qa'id ini pimpinan, komandannya. Qa'id itu apa? Komandan. Qa'da yaqudu, bahwa qa'id yang mimpin, yang menggiring bala tentaranya. Tabi'u qadatahum, mereka Kan? Para pengikut cuma mengikuti pimpinan-pimpinan mereka saja dan diperangi seluruhnya. Apakah semuanya mereka itu faham? Enggak harus, ini maunya. Yauma qatalan sallam nasa fi badri fi badrin kulluhum yafhamun. Maksudnya di sini tidak semua mereka paham, ada yang paham, ada yang tidak, ada yang bodoh, ada yang mutabassir. Tabassur itu artinya apa? Di atas pengetahuan. Tentang apa yang mereka yakini, yaitu berupa kebatilan, kekufuran, kesyirikan, tapi karena kecongkaan dan kesombongan enggak mau menerima kebenaran, bahkan berani taruhan nyawanya memerangi kebenaran, memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Di antara mereka ada yang cuma apa? Ngikut pembesarnya, tidak di atas ilmu tentang apa yang diyakini oleh mereka. Maka oleh itu perhatikan, ada yang dikatakan kufur jahil. Kufur jahil, kekufuran karena bodoh. Ada kufur istikbar, kufuran karena sombong. Ada kufur inat, kufuran karena congkak, menolak, dan yang semisalnya. Kalau lah semuanya harus paham dulu, maka dikatakan apa? Kufur apa? Kufur inat saja. Kufur ini maknanya apa? Menolak kebenaran setelah tahu saja. Di mana kufur kebodohan? Ini yang perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh thalabul ilm, oleh para penuntut ilmu. Walaupun di sana ada ahlul ilm, bahkan juga hidup di negeri Saudi Arabia, bahkan termasuk murid-muridnya para masyayikh kibar, termasuk muridnya Syekh bin Baz dan yang lainnya, kadang juga memberikan udzur berjahal, ya kan? Bahkan seperti Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya. Ini perkara-perkara yang sifatnya masyhur dari ahlul ilm, ada yang berpendapat ke arah itu. Tapi seorang thalabul ilm harus memperhatikan keberadaan kekuatan dalil dan kekuatan hujjah dan kekuatan pemahaman yang dibawakan oleh seorang alim, maka itu perlu diperhatikan. Seperti di sini telah dibeberkan semuanya. Kalaulah semuanya itu harus dikatakan paham dulu, setelah paham dia terus-menerus enggak mau berhenti, maka nantinya apa? Kufurnya kufur apa? Kufur inat, kufur apa? Congkak, kufur kesombongan, menolak, kufur istikbar dan semisalnya. Enggak ada dikatakan kufur jahil, padahal ada kekufuran karena kebodohan. Baik. Jadi mereka para pengikut itu cuma mengikuti pimpinan mereka tok, dan mereka bi inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami mendapati bapak-bapak kami di atas suatu tata aturan agama, kami mengikuti wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak mereka tok, tanpa ilmu, tanpa apa, cuma ngikut. Dan dihukumi oleh Allah semuanya adalah kufar karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, puasa, salat, haji, umrah dan semisalnya, sedekah, zakat, sedangkan dia menyembah kuburan? Ya sama saja. Tidak berarti. Mafhum. Karena kalimat tadi ada pembatalnya. Kalimat la ilaha illallah ada pembatalnya, seperti wudu ada pembatalnya. Nah, pembatalnya diantaranya tadi, diantaranya mencela agama, mencela nabi. Diantaranya adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah orang sholat yang dikubur. Umam, bangun, kepalanya diangkat. Baik. Lihat nomor satu catatan kaki. Dinukil dari Syarah Al-Qawaid Al-Arba. Kaset bagian sesi A. Tafsilat Bardain. Qala Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim fi syarhi kasfi syubhat. Berkata Al-Allamah, alamanya adalah orang yang pintar, banyak ilmu, itu Muhammad bin Ibrahim. Siapa ini beliau? Siapa? Mufti negeri Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz rahimahullah, bahkan termasuk gurunya beliau. Gurunya beliau, gurunya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dalam syarah Kasfi Syubhat, nomor atau halaman 101. Qala rahimahullah ta'ala, walau kana fahmuha syartan lama kana al-kufr illa kisman wahidan wa huwa kufrul juhud. Nah, di sini. Walau kana fahmuha syartan lama kana al-kufr illa kisman wahidan wa kufrul juhud. Ini tolong diperhatikan. Jawaban yang tadi telah kita bicarakan juga sebagian waktu telah kita bicarakan, kita singgung dalam perkara ini. Di sini juga Syekh Muhammad bin Ibrahim menjawab dengan jawaban yang pas, tidak ada beda dengan yang telah kita sering sebutkan. Seandainya memahami permasalahan itu adalah sebagai syarat untuk seorang itu bisa dikafirkan, sebelum paham enggak bisa, maka enggak akan ada kekufuran kecuali satu bagian tok, yaitu kufur juhud, kufur ingkar, kufur apa? Inat. Juhudnya apa? Inat, pengingkaran tok. Balil kufru anwa'un, bahkan kekufuran itu adalah macam-macam. Macamnya bukan cuma satu. Maka dari kalimat ini perhatikan antum ya ikhwah, antum thalabul ilm bukan cuma sekedar ngaji kuping. Mari ngurung ana lunga sesuk kurung mulya sembah ya kurung padha krungune wingi kurung ngene kurung ngono, enggak perlu diperhatikan. Yang penting padha krungune, wingi kurung ngene sesuk kurung liyane. Ben lagi keringi yang denger yang lain lagi semuanya apa? Wes padha nggo dalile dhewe-dhewe mbah padha padha bener. Salah-salah kabeh bener-bener kah? Bener kabeh. Nah, iki namanya apa? Itu namanya apa? Borong. Borongan, ngaji borong. Borongan. Nah. Kalau orang enggak punya perhatian dalam perkara ilmu seperti itu, nanti ikuti daura di tempat sana, syekhnya atau ustaznya ngaji demikian. Daura yang lain lagi tempat lain beda dengan yang pertama. Yang ketiga beda lagi yang kedua. Dan kemudian nanti apa? Ya, semuanya membawa dalil masing-masing, pokoknya semuanya apa? Kalau benar-benar kabeh, kalau salah-salah kabeh. Namanya apa? Pasrah bongkok. Bongkokan, sak bongkok pokoknya wis benar. Nanti ketika ada pihak menyalahkan perkataan yang pertama dan kedua, jawabnya apa? Nah, enggak terima. Jangan gitu, enggak boleh salah menyalahkan. Gimana? Semuanya ada ustadznya, padahal masing-masing. Nah, enggak benar, maka perlu diperhatikan. Perkataan itu ada yang lemah, ada yang kuat. Dan al-haq cuma satu. Kebenaran cuma satu perkara yang berbenturan, kebenaran cuma satu. Enggak mungkin benar semua. Semuanya. Famadza ba'dal haqqi illa dalal. Famadza ba'dal haqqi illa dalal. Dan apa setelah kebenaran itu tiada lain kecuali kesesatan. Perhatikan di sini, walau kana fahmu asyartan lama kana al-kufru illa qisman wahidan wa huwa kufru juhud. Seandainya orang yang jatuh dalam kekufuran kufur akbar, menyembah selain Allah, menyembah orang soleh, dan semisalnya menyembelih untuk kuburan, minta kepada yang dikubur, itu tidak dikatakan kafir, sedangkan dia bertengan di pertengahan kaum muslimin, masih dikatakan mesti tanya dulu. Telah dijelaskan dan dia tetap enggak nerima, baru dikatakan kafir. Sudah paham kamu? Sudah. Gimana? Enggak bisa. Baru dikatakan kafir. Nah, ini namanya apa? Enggak ada kekufuran kecuali apa? Satu bagian tok, yaitu kufrul juhud. Nah, ini yang tidak diterima. Kenapa? Karena kekufuran banyak macam-macamnya. Minhu al-jahlu wa ghairuhu, di antara kekufuran adalah kufur jahl dan kufur selainnya. Habis nukilan dari kalamnya beliau Syekh Muhammad Ibrahim. Wa qala al-'allama Ababtin, juga termasuk dari a'immah dakwah. Wa in kana murtakibus syirki al-akbari ma'dhuran li jahli, faman walladhi la yu'dhar? Fa in kana, maka jika penerjang syirik al-akbar dikatakan ma'dhur karena kebodohannya, faman walladhi la yu'dhar, dan siapa yang tidak diberi udhur? Baik. Sekarang siapa yang tidak diberi udhur, siapa? Faman walladhi la yu'dhar, maka siapa yang dia tidak diberi udhur, siapa? Kalau penerjang kekufuran kesyirikan syirik akbar itu diberi udhur karena kebodohannya, terus sapa ning gantuk udhur? Mabum? Walazimu hadhi da'wa annahu laisa lillahi hujjatun ala ahadin illa al-mu'anid. Tok. Dan konsekuensi dakwah tadi, dakwah ini maksudnya apa? Konsekuensi pengakuan ataupun konsekuensi pengakuan tadi bahwasanya penerjang syirik akbar diberi udzur karena kebodohannya, konsekuensinya bahwasanya tidak ada bagi Allah itu hujjah atas seorang kecuali terhadap orang yang mu'anid saja. Mu'anid dan inat ya podo wae. Inat isimnya, mu'anid adalah isim fa'il, fa'ilnya. Anada yu'anidu. Mu'anadatan wa inadan. Bahwa mu'anid seorang yang menolak kebenaran setelah sampai kepadanya. Konsekuensi tuntut perkataan tadi bahwasanya tidak ada hujjah bagi Allah atas seorang pun kecuali terhadap orang yang menolak kebenaran tok. Ma'anna sahibah hadhi da'wa la yumkinu tardu aslihi. Bersamaan dengan tadi yang dibicarakan oleh beliau, pemilik dakwah tadi, pemilik pengakuan tadi, tidaklah mungkin dia akan membuat paten landasan dia. Apa tardu aslihi? Tidak bisa membuat paten. Artinya apa? Akan pada suatu saat akan apa? Akan meninggalkan kaidahnya. Itu namanya tardu aslihi. Asal itu apa maksudnya dihindar? Landasannya, kaidahnya, patokannya. Apa patokannya tadi? Penerjang syirik akbar diberi udzur karena kebodohannya. Tuntutannya, dia enggak akan bisa konsekuensi dengan pengakuan tadi. Mafhum? Tidak bisa konsekuensi, tidak bisa apa? Komitmen, tidak bisa komit dengan landasan yang dipakai penerjang syirik akbar diberi udzur karena kebodohannya. Sekarang bagaimana dengan konsekuensi yang harus diterima? Dia enggak akan bisa mampu untuk memberikan paten landasan tadi yang dipakai. Balabudda ayyatanaqad, bahkan harus dia apa? Apa tanaqad? Bahkan perkataan dia harus kontradiksi. Yang namanya batil lo ya ikhwah, perhatikan. Enak didengar kalau belum ada sanggahan yang dia harus konsekuensi di situ. Ini kita ada sanggahan dan disuruh konsekuensi dia enggak mampu. Nah, inilah baru ketahuan bahwasanya omongan tadi enggak bisa dipertahankan. Mampu ini? Nah, itu perhatikan. Yang namanya batil kalau belum ada sanggahannya enak didengar. Manis, tapi kalau sudah ada sanggahannya dan sanggahannya ini kuat, baru nanti kelepek-kelepek bingung dia. Kemana kita cari penguat? Bingung. Nah itu. Kenapa? Karena yang jadi masalah itu konsekuensinya. Coba mampu enggak? Mampu di sini? Nah di sini ini maka dikatakan bala buddha ayat tanakut. Maka dia harus tanakut kontra pemahamannya. Fa'enu la yumkin ayat tawakuf fi takfiri man syakka fi risalati Muhammadin aw syakka fil ba'ats aw ghairi dzalik min usuliddin wasyak jahilun. Karena konsekuensinya apa? Dia enggak akan mungkin akan tawakuf dalam pengkafiran terhadap orang yang ragu dalam misi kerasulannya Muhammad atau ragu dalam hari kebangkitan ataupun selain itu dari perkara-perkara yang termasuk dalam usuluddin, sedangkan ragu orang yang ragu adalah bodoh. Wasaku jahil, sedangkan orang yang ragu adalah bodoh. Sekarang bagaimana? Orang yang ragu tentang hari kebangkitan? Orang yang ragu tentang Rasul sebagai utusan? Nah, dan yang selainnya? Dari perkara-perkara yang termasuk landasan agama, apakah dia akan berikan udzur semuanya? Sipulan ragu tentang Nabi itu sebagai utusan Allah? Ma'dzur. Sipulan ragu tentang hari kebangkitan, ma'dzur. Diberikan hujah, ya kan? Belum paham, ya kan? Ma'dzur. Setelah paham, nolak baru kafir. Lah, akhirnya apa? Kekufuran cuma satu bagian tok, yaitu apa? Kufur yang mu'a, kafir mu'anid tok. Nah, ini yang enggak mungkin dia akan bisa berpijak di situ, akan geser. Kok ide tadi dipijakin dalam pertama kali dia berpijak kan geser, enggak akan bisa apa? Kok komit. Ini perkara yang batil, perhatikan. Mafhum? Maka harus hati-hati dalam perkara-perkara seperti ini. Indah menurut Durar Saniyah. Dinukil habis dari Durar Saniyah. Jilid ke-10 halaman 391. Jilid ke-10 ya, Pak, perhatikan. Jilidnya 10 ini bukan jilid terakhir, masih banyak. Dikira nanti jilid 10, 10 itu berapa? Ya 10 jilid, jejer-jejer 10 gini. Tapi masih banyak yang di belakangnya. Maka kitab ini kalau bisa tolong dimiliki. Dan ada juga yang miliki kitab ini kadang-kadang apa? Cuma enggak dibaca, dipajang di apa di maktabahnya. Kita tahu ada seorang gandrung dengan organisasi, kitabnya apa di rumahnya? Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, banyak. Ternyata apa? Gandrung dengan organisasi. Iya. Ya enggak ada bedanya dengan apa? Dengan supir tukang becak, enggak ada bedanya, sama saja. Tapi kitabnya di rumahnya apa? Majmu'ul Fatawa Durrul Saniyah, lengkap. Kalau enggak percaya, datang sana ke Kurang Asem. Datang ke Kurang Asem. Tahu Kurang Asem? Di mana? Iya, sana. Antum bertemu kepada ustadznya. Nanti di rumahnya antum jumpa di depannya. Ada Majmu'ul Fatawa, ada ini, ada ini. Masya Allah. Tapi apa yang diajarkan? PSBB. Kepramukaan. Apalagi apa? Himne. Organisasi dan yang semisalnya. Gimana caranya ngikat? Ikat sana kemarin bawa apa? Bawa tambang, sama bawa tongkat. Nah itu. Itu yang diajarkan. Baik. Kenapa kalau nenek diajarkan seperti ini, konsekuensinya berat. Dia harus enggak punya santri. Kalau enggak punya santri dia harus apa? Harus apa? Devisa negaranya kurang. Nah, itu jadi masalah. Repot. Baik. Waqala al-allamah Ahmad bin Ma'mar fi Nubdha As-Syarifah. Dalam halaman 115, walaisal murad bi qiyamil hujjah ay yafhamaha al-insanu fahman jaliyan kama yafhamuha man hadallahu wa waffaqahu wa qada li amrihi. Dan bukan yang dimaksud dengan apa? Qiyamul hujjah maksudnya itu bukan dia itu memahaminya atau seorang insan itu memahaminya dengan pemahaman yang sangat gamblang sebagaimana yang dipahaminya oleh orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan diberikan taufik dan tunduk terhadap perintahnya. Jadi bukan makna qiyamul hujjah itu seorang insan itu faham akan hujjah dengan pemahaman yang sangat gamblang sebagaimana yang dipahami oleh orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan diberikan taufik dan tunduk kepada perintahnya. Mafhum? Enggak harus seperti itu. Fa innal kufara qad qamat alaihim hujjatullahi ma ikhbarihi ta'ala bi annahu ja'ala ala qulubihim akinnatan ayafqahu kalamahu. Alasannya Ahmad bin Ma'mar rahimah ta'ala, maka sungguh orang-orang kafir telah tegak hujjah atas mereka. Telah tegak hujjahnya Allah atas mereka bersamaan dengan Allah memberitakan bahwasanya Allah memberikan apa, menjadikan di atas hati-hati mereka sebagai penutup untuk memahami kalamnya Allah. Orang-orang kafir Allah telah memberi kabar bahwasanya telah tegak hujjah atas mereka. Telah tegak hujjahnya, telah tegak. Bersamaan dengan itu Allah memberitakan bahwasanya Allah menjadikan atas hati mereka akinna, penutup-penutup untuk memahami kalamnya Allah. Mabum. Jadi pemahaman yang dimaksud dengan tegaknya hujjah, sekalian pahamnya hujjah, ini bukan berarti harus paham yang sangat gamblang seperti pahamnya orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan diberi taufik untuk tunduk terhadap perintahnya seperti Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan yang lainnya. Apakah paham seperti itu? Apakah paham seperti itu? Enggak harus. Jadi telah disampaikan alasannya bahwasanya adalah kufur, ini syirik. Ya sudah, dia terlanjut, ya sudah, ya kufur. Wa qala al-allama Abdul Latif fi Misbahid Dalam. Berkata al-allama Abdul Latif fi Misbahid Dalam rahimahullah ta'ala. Bapak Nawadid. Makanya suku yonai. gorengin kono gorengin kowe kemlet goreng jadi jamur. Baik. Berkata Al-Allamah Abdul Latif rahimahullah taala fi Mishahid Dalam halaman 122. Perhatikan udah berikan. Inna ma yushtaratu fahmul murad lil mutakallim wal maqsud minal mukhatab la annal haqqu. Hanya saja disyaratkan memahami maksud dari seorang yang berbicara dan maksud dari orang yang diajak berbicara. La bukan maksudnya adalah benar. Ai yushtaratu fahmul khitab, yakni disyaratkan faham khitab. La fahma annahu al-haq. Jadi yang penting orang itu paham perkataan, bukan harus paham bahwasanya itu benar. Gitu loh. Walaupun dia enggak paham itu benar, yang penting paham maksud dari orang yang berkata. Apa? Nah itu. Kita katakan riba itu haram. Ya kan? Dia paham enggak dengan perkataan kita? Paham. Ya kan? Apakah dia harus paham bahwa itu perkataan ini benar? Enggak harus, bahkan katakan apa mungkin? Ya benar dia ngomong gitu, cuma saya enggak yakin kalau itu benar. Lah, ini permasalahannya. Paham toh? Benar dia ngomong gitu, syirik itu adalah pengantar ke neraka. Itu benar saya paham, tapi ini syirik toh enggak, saya enggak harus mengikuti omongan yang dia dikatakan. Nah, ini yang diinginkan oleh beliau. Apa di sini? Nah. Jadi yang dimaksud di sini yustaratu fahmul khitab. Disyaratkan khitab tadi dia paham. Apa makna khitab? Ucapan yang diberikan kepada orang yang diajak atau lawan bicaranya. Bukan paham anahu la fahma an la fahmu annahu alhaq. Tidaklah yang dimaksud adalah bahwasanya dia paham bahwasanya itu benar. Nah, ini yang harus diteliti kalimat ini. Ini dari Al-Allamah Syekh Abdul Latif bin Mishahid Dalam. Wa qala fi minnati ta'sis. Fi minnati ta'sis taqdis firat ala Ibn Jirjis. Ini dulu kita baca dulu pada tahun 94-95 di negeri Saudi Arabia. Ini bantahan terhadap Ibn Jirjis Al-Iraqi. Dalam kitab tersebut ada ucapan penulisnya bahwasanya an ismuka ala wazni iblis, Jirjis iblis Dawud Al-Iraqi. Apa? Nah itu. Jirjis sama dengan iblis, panjangnya timbangannya bacaannya bukan dia iblis, maksudnya apa? Timbangan namanya itu loh, Jirjis sama iblis, timbangannya podo. Iblis Jirjis. Padha to? Hurufe ya podo, jumlahe terus bacaannya ya podo. Ya i juga apa? Nah, sukunnya juga lu dua. Jirjis rok di sukun. Kemudian ya di sukun. Iblis juga demikian. Bak di sukun, ya di sukun. Iblis Jirjis. Nah. Hadimin taksis taktisnya wala yustaratu fi qiyamil hujjah an yafhama anillahi wa rasulihi ma yafhamu alul iman wal qabul wal inqiyad lima ja'a bi rasul. Kata beliau, dan tidak disyaratkan dalam tegaknya hujjah akan seorang itu faham apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari rasulnya seperti apa yang dipahami oleh alul iman dan alul qabul. Alul iman dan alul qabulnya orang yang menerima, dan alul inqiyad orang yang ahli taat terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di sini? Padil bangun. Bangun. Kepalanya jangan ditaruh di bangku di meja belajar biar enggak ngantuk. Ini yang kecil-kecil ini semuanya ngantuk semua. Ini ada yang gitu sujud. Enggak bantal gitu. Ya lu mini itu enggak bantal yo. Jadi kalau berangkat belajar itu enggak bawa bilang sama uminya, bantal. Baik, perhatikan. Faedatun jalilatun, faedah yang sangat mulia. Qala Ibnu Taimiyah fil iman al-awsat. Subhami awasnan wasab'in. Berkata Ibnu Taimiyah dalam kitab al-iman al-awsat. Halaman 172. Inda qawli ta'ala. Sa'asrifu an ayat yalladhina yatakabbaruna fil ard. Dalam rangka menafsirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, akan kupalingkan dari ayat-ayatku, siapa? Orang-orang yang yatakabbarun, orang-orang yang bersombong di muka bumi. Fa'ulaikal mustakbirun wal-almuttabi'un ahwa'ahum masrufuna an ayatillahi la ya'lamuna wa la yafhamun. Mereka-mereka al-mustakbirun, mereka-mereka yang sombong, yang mengikuti hawa nafsu mereka, mereka-mereka terpalingkan dari ayat-ayat Allah, tidak mengetahui dan tidak faham. Lama taraku al-amal bima alimuhu istikbaran wa tiba'an li ahwa'ihim. Tatkala mereka meninggalkan amal, yakni tidak mau beramal, tatkala mereka meninggalkan amal dengan apa yang mereka telah ketahuinya, kenapa meninggalkannya? Karena demi kesombongan dan mengikuti hawa nafsu mereka. Ukibu bi an muni'ul fahma wal ilm. Mereka diberi ikob. Apa? Ikob apa? Diberikan hukuman. Apa isi hukumannya? Bi an muni'u. Dengan diberikan penghalang untuk memahami dan penghalang untuk ilmu. Hah? Apa? Maksudnya? Iya. Gimana? Nah, akhirnya apa? Enggak paham mundur juga sudah apa? Sudah mustakbir di sini sudah juga enggak paham. Ukibu diberi hukuman bahwasanya mereka enggak bisa memahami dan enggak punya ilmu, enggak memahami. Muni'u al-fahma wal ilm. Muni'u. Di sini siapa nakul fa'ilnya? Wawu. Aywa. Oh, zaman Nabi Ulfa? Fa'il. Fahamina bahwa maf'ulun? Bi. Walilum juga maf'ulun bi. Mereka diberi ikob. Apa ikobnya? Diberikan penghalang paham dan juga ilmu. Karena sombong. Jadi apa di sini? Juga sombong sudah apa? Juga bodoh. Nah. Fanyal ilma harbun lil muta'ali. Tengok. Ini penting ini. Fa'inal ilma harbun lil muta'ali. Sungguhnya ilmu itu adalah apa? Musuhnya orang yang sombong. Lawan dari orang yang sombong. Ilmu itu sebagai pemerangan terhadap orang yang sombong. Artinya apa? Di mana ada kesombongan, ilmu lawan lawannya. Gimana mana lawan? Enggak masuk. Nah, makanya apa? Innahu la yanadal ilma mustakbir dan mustahin. Jadi berkata sebagian salaf bahwasanya tidak akan bisa menerima ilmu bagi orang dari uang dua orang apa? Sombong dan pemalu. Baik. Habis nukilan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi majmu'i mu'alafatihi. Dalam kumpulan majmu'ul fatawa, kumpulan fatwa-fatwa beliau, kumpulan karangan-karangan beliau. Jilid ke-6 halaman 199. Qawlu ta'ala walau alimallahu fi mukhayral asma'ahum. Allah Ta'ala berfirman, walau alimallahu fi mukhayral. Dan jikalau Allah itu mengetahui pada mereka itu suatu kebaikan, sungguh dan pasti Allah akan memberikan, memperdengarkan kepada mereka. Ahirsan ala ta'alumi din li asla asma'ahum. Ail afhamahum. Kalau lah memang Allah itu mengetahui pada mereka itu ada hirs, ada kepingin yang kuat untuk mempelajari agama, pasti Allah akan memahamkan kepada mereka. Jadi, enggak paham itu karena apa? Karena memang sudah enggak ada lagi kecemburuan untuk mencari kebenaran. Nah. Fadayatul al-anna adam al-faham fi aksarin nas al-yawma adlun minhu subhanahu. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya tidak adanya pemahaman dalam kebanyakan manusia hari ini, ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lima ya'lamu fi qulubihim, tatkala Allah mengetahui atau karena kan Allah mengetahui dalam hati mereka, min adamil hirs, karena tidak adanya ambisi dan semangat dalam hati mereka untuk mempelajari ilmu agama. Jadi kenapa gua enggak paham? Karena memang dasarnya dari dia sendiri memang sudah enggak ada apa? Enggak ada niat yang kuat untuk paham agama. Seandainya niat paham kuat ada pada hatinya, sungguh gampang akan pemahaman tersebut. Fatabayana anna min a'zamil asbab al-mujiba likaunil insan min syarid dawab wa adamul hirs ala ta'alumuddin. Maka jelaslah, sungguh sebab yang paling besar yang menuntut dan menentukan keberadaan seorang insan itu termasuk yang melata yang paling buruk adalah apa? Sebabnya apa? Ada mulhirs, tidak adanya kesemangatan yang kuat atas mempelajari agama. Tengok, kita ulang lagi. Maka jelaslah bahwasanya sebab yang paling terbesar, di mana sebab ini menuntut bahwasanya seorang insan keberadaannya menjadi apa? Atau termasuk yang melata di bumi, semakin yang paling terburuk adalah karena apa? Apa sebabnya? Ada mulhirs, tidak adanya semangatan yang kuat untuk mempelajari agama. Habis nukilan dari kalam beliau, wandur al-iman al-kabir li Ibn Taymiyyah, lihatlah kitab Iman al-Kabir, tadi al-Awsat, ini al-Kabir li Ibn Taymiyyah, ada halaman 23. Wa miftahu dari sa'adah dan miftah dari sa'adah penyanyi Ibn Qayyim, jilid 1 atau juzuz 1, pada halaman 81. Apa ya, Pak? Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, mereka membawa senjata, kita juga bawa senjata. Tentang mereka yang membawa udhur bil jahil, kita juga membawa senjata. Tentang apa? Tidak adanya udhur bil jahil, dan ayo ditarungkan, enggak masalah. Nah ini, jadi dengan demikian jangan kaget nanti ketika jumpa kita di sana berbicara beberapa hujah-hujah tentang adanya udhur bil jahil, kita juga datangkan hujah dan kemudian dilagakan. Dan ini adalah suatu perkara yang harus ditempuh oleh para thalabul ilm. Jangan yang penting apa? Dengar di sana beda dengan yang dipercayain, kemudian semuanya apa? Semuanya benar, kalau salah semuanya salah. Itu namanya apa? Namanya menggambarkan permasalahan. Baik, alhamdulillah.